tak mau lagi asmara kita berselimut kepahitan karena kau dan aku sungguh tak pernah satu di dalam kata dan langkah. Pergilah tak perlu kau ragu.